Mitra bisnis, salah satu faktor yang membuat sistem pendidikan di negara kita makin mundur adalah adanya kecenderungan komersialisasi pendidikan yang menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo diakibatkan oleh gaya hidup instan dan pengkultusan gelar serta prestasi yang berkembang di tengah masyarakat. Di sisi lain, komersialisasi pendidikan dari sisi institusi pendidikan saat ini juga tercermin dari berubahnya format sekolah atau perguruan tinggi negeri unggulan yang cenderung menjadi lembaga pencetak laba layaknya institusi swasta. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, saat ini ada kecenderungan sekolah negeri unggulan yang menerapkan biaya tinggi pada calon murid layaknya lembaga swasta yang memang harus mencari laba. Apa pendapat Bapak? Itu salah orang tua murid juga gitu lah. Saya mengasuh anak-anak karate ya, anak-anak kecil-kecil itu. Jadi saya nggak mau karena mereka jadi atlet sekolahnya terlantar. Jadi saya bilang, kalian nggak boleh meninggalkan sekolah, tugas sekolah segala macam gitu, dan pakai alasan karate gitu. Tapi saya bilang sambil bisik-bisik karena banyak orang tuanya, jangan mau disuruh jadi ranking 1. Ranking 1 itu kan supaya mamamu bisa cerita di arisan, oh anak saya atlet nasional dan ranking 1 loh gitu, yang sengsara kamu. Sekolah itu sampai S3 nanti, jadi belajar benerannya itu waktu SMA ini. Sekarang itu cari pengetahuan di luar sekolah, lalu memperkuat basis logika. Nah, dalam konteks itu, nggak perlu lagi tadi sekolah internasional apa itu tadi, segala macam kayak gitu kan. Sekolah lah ke SD Impres, sekolah-sekolah kampung kalau perlu, karena itu belajar kehidupan gitu. Yang orang-orang kelas menengah ini suruh tambahin anaknya pengetahuan. Nah, di luar, beli buku, suruh belajar buku. Kalau dia main game, boleh-boleh main game. Tapi 3 kali main game, suruh baca buku satu buku. Gitu. Langkah-langkah kayak gitu, menurut saya kecil gitu, tapi signifikan itu. Ya kembali lagi kan, kita kritiknya lalu balik-balik lagi pada pemimpinnya gitu. Nih. Ya kalau pemimpin pikirannya cuma mau jadi birokrat, nggak punya visi bagaimana mau jadi apa anak-anak ini nantinya, ya jangan harap lah pendidikan yang dapat visioner ke depan gitu. Nah, menurut visi Bapak, masih adakah petinggi di pemerintahan yang masih memiliki visi pendidikan seperti itu, Pak Her? Saya nggak tahu yang lain ya, tapi kalau menterinya kan sebetulnya lumayan lah, dia jadi rektor sukses di ITS kayak gitu-gitu. Tapi kalau dia mendapati institusi kementeriannya, kementerian pendidikannya pejal, lembam, dan bebal begitu, ya mau apa lagi kan gitu. Dan Nuh ini bukan tipe pendobrak yang lihat-lihat masuk, lihat birokrat-birokratnya di Dignas itu lembam seperti itu, pencet aja semuanya, diganti aja kayak gitu kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.